Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Ar-ruknus tsalits." Rukun yang ketiga. Qira'atul Fatihah. Yaitu membaca Al-Fatihah atau membaca Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa qiraatul Fatihah adalah rukun. Bahkan di antara nama-nama surah Al-Fatihah adalah As-Shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Fatihah dengan nama As-Shalah sebagaimana dalam hadis. Muallif rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yaqra'ul Fatihata fi kulli raq'atin." Kemudian membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Artinya kalau salat subuh dua kali kita membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama dan kedua. Zuhur empat kali kita membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Begitupun asar, ya. Maghrib tiga kali. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Ya. Thumma yaqra'ul Fatihata fi kulli rak'atin. Kemudian membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini adalah rukun yang ketiga, ya. Rukun yang pertama adalah niat, itu sudah selesai kita bahas. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan apa yang dilakukan setelahnya, misalnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas perut, kemudian membaca doa iftitah. Ada beberapa lafaz yang beliau sampaikan dan sudah kita baca adalah riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Ali ibni Abi Talib, doanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Walaupun kita boleh memilih apa bacaan-bacaan yang lain yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang selanjutnya adalah saudaraku sekalian, thumma yaqra'ul fatihata fi kulli raq'atin. Kemudian membaca suratul Fatihah fi kulli rakaatin, di dalam semua rakaat, ya, sesuai dengan jumlah rakaat yang kita kerjakan, baik salat wajib, ya, baik itu salat yang wajib ataukah salat-salat yang sunnah. Sawaun, ya, al-imamu wal-ma'mumu wal-munfaridu, sama saja hukumnya, yaitu di dalam wajibnya membaca surah Al-Fatihah, baik dia seorang imam ataupun dia seorang makmum, ya, orang yang berada di belakang imam disebut makmum. Wal munfarid, begitupun orang yang sholat sendiri, ya, artinya mereka semua wajib membaca suratul Fatihah. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ayyan kana nau'u as-shalah fardhon aw naflan, terlepas salat apa yang dia kerjakan, apakah salat yang wajib ataukah salat yang sunnah, di dalam dua kondisi ini wajib atau rukun membaca surah Al-Fatihah. Adapun dalilnya, ma'asyiral muslimin, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dan ini adalah pendapat jumhur al-ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun salat. Dalam riwayat Imam Daruqutni dikatakan, la tujzi salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bifatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca suratul Fatihah. Ini diantara dalil yang menunjukkan rukunnya membaca suratul Fatihah. Beliau pun membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dikatakan, dan diriwayatkan bahwa hadisnya tentunya sudah kita baca berkali-kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepada salah seorang dari sahabat beliau, maka beliau berkata, "Idza istaqbaltal qiblata fakabbir." Kalau engkau sudah hadapkan dirimu ke arah kiblat, ya takbir. "Tsumma qra' bi ummil Qur'an." Kemudian bacalah ummil Qur'an, yaitu suratul Fatihah. "Tsumma qra' bima syi'ta." Kalau sudah baca Al-Fatihah, kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki. Ya, dari surat-surat yang mudah. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah bagimu. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala berkata, sawa'un al-imamu wal-ma'mumu wal-munfaridu. Sama saja, ya, baik atas imam atau makmum atau orang yang munfarid, yaitu salat sendiri, tidak berjamaah. Wal basmalatu ayatun minha wa min kulli suratin ya ghairu bara'ah. Dan basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim, adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi ayat pertama dari Al-Fatihah adalah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini masalah khilaf yang terkenal, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwasanya ayat yang pertamanya adalah firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ayat pertamanya dari surah Al-Fatihah adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli suratin. Dan basmalah ini adalah bagian dari semua surat yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi dia adalah bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surah Bara'ah atau kecuali surah At-Taubah. Jadi jelas ya bahwa basmalah adalah bagian dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Artinya sebelum kita membaca Fatihah, tetap kita harus membaca basmalah. Begitupun ketika kita membaca surah setelah Al-Fatihah, kita pun kembali membaca apa? Basmalah. Karena basmalah adalah bagian dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Ya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, hafizahullah ta'ala, beliau berkata, adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya al-basmalah adalah ayatun minal Fatihah ahadith. Jadi ada beberapa hadith-hadith yang menunjukkan bahwasannya al-basmalah atau ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari Nu'aim Al-Mujmir berkata, "Sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an." Kata Nu'aim, aku pernah salat di belakang Abu Hurairah. Lalu apa yang beliau baca? Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau membaca Ummil Quran, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir. Sehingga ketika beliau sampai di dalam ayat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau berkata amin. Faqala an-nasu amin. Maka manusia yang salat di belakang Abu Hurairah pun ya serentak mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajad Allahu akbar. Dan setiap kali Abu Hurairah sujud, beliau mengucapkan Allahu akbar, takbir. Wa idza qama minal julusi fithnataini qala Allahu akbar. Dan apabila beliau bangkit dari duduk ya rakaat yang kedua ba'da tasyahud awal, beliau pun mengucapkan apa? Allahu akbar ketika bangkit ya dari rakaat kedua, bangkit untuk masuk ke rakaat yang ketiga ya, setelah duduk tasyahud awal beliau pun bangkit dengan mengucapkan apa? Allahu akbar. Apabila beliau salam, beliau berkata, "Walladhi nafsi biyadih, inni ashbahukum salatan bi Rasulillah." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang mengatakan bahwa Bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Begitupun mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu jami'an dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau menghitungnya sebagai ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua. Ar-Rahmanirrahim. Tiga ayat. Maliki Yawmiddin. Arba'u ayat. Ayat yang keempat. Wa qala wa hakadha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ayat yang kelima. Artinya beliau menyebutkan ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah ya, dimulai dengan ayat basmalah ya, beliau katakan ayat pertama alhamdulillah, ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga Maliki Yaumiddin, ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima. Ya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Khuzaimah. Begitupun di antara dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah adalah sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sab'u ayat. Itu adalah tujuh ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tujuh ayat. Ihdahunna Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahia as-sab'ul mathani. Tujuh ayat yang terulang-ulang. Dalam sholat 17 kali kita mengulangnya paling minimal. Ya, Nabi Muhammad kata Ibnu Al-Qayyim ya rahimahullah paling minimal 40 kali. Ya, 40 kali beliau apa? Melaksanakan atau membaca Al-Fatihah atau salat 40 rakaat. Tentunya kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya dalam satu hari minimal 40 rakaat, berarti 40 kali beliau membaca suratul Fatihah. Yaitu 17 yang wajib. Ya, 17 yang wajib jumlah rakaatnya, kemudian 12 apa namanya rawatib qabliyah dan ba'diyah, berarti jadi berapa itu? 17 ditambah 12 menjadi 29. Kemudian beliau sholat malam dengan 11 rakaat, berarti jadi 40. Maka paling minimal baginda Rasulullah 40 kali membaca apa? Suratul Fatihah dalam satu hari, satu malam. Oleh karenanya dikatakan As-Sab'ul Mathani wal-Qur'anil Azim wahiyya Ummul Qur'an wahiyya Fatihatul Kitab. Ya, dan Al-Fatihah kadang disebut juga kata Nabi Ummul Qur'an, atau disebut juga apa? Fatihatul Kitab. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Al-Baihaqi, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan firman Allah Al-Hijr 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh telah kami berikan untukmu 7 ayat ya yang berulang-ulang. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, Fatihatul Kitab. Ya, sab'ul mathani adalah Fatihatul Kitab. Qila libni Abbas, maka ditanyakan kepada Ibnu Abbas, فَأَيْنَ السَّابِعَةِ, mana ayat yang ketujuh? Maka Ibn Abbas berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillah adalah min dimnil fatihah, bagian dari apa? Suratul Fatihah. Dan ada riwayat ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, dan juga Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf beliau Rahimahumullah. Diceritakan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu ta'ala an qadimal Madinah. Muawiyah radhiyallahu ta'ala an datang ke kota Madinah. Fasalla bihim falam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim. Maka di Madinah Muawiyah dipersilahkan mengimami salat. Maka beliau pun membaca beliau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walam yukabbir idza khafada wa idza rafa'a. Dan beliau pun tidak membaca takbir ketika merunduk untuk ruku atau sujud. Begitupun ketika bangkit, baik dari ruku, baik dari sujud ya, atau dari duduk untuk kembali berdiri. Ya, lalu apa yang terjadi? Fanadahul muhajiruna hina sallama wal ansaru. Ya, maka orang-orang muhajirin dan ansar memanggilnya, artinya menasihatinya. An ya Muawiyah suriqat salatuka. Wahai Muawiyah, salatmu itu sudah dicuri, ya. Aina bismillahirrahmanirrahim? Wa aina takbir, ya? Mana bismillahirrahmanirrahim dan mana takbirnya? Saat engkau akan turun atau saat engkau naik. Ya, fasalla bihim salatan ukhra. Ya. Maka beliau pun melaksanakan salat yang lain, artinya mengulangi salat sebelumnya karena dianggap tidak sah karena tidak membaca apa? Basmalah. Ya, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil-dalil ya, cukup banyak, berarti ada sekitar 5 dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib untuk menguatkan perkataan Ibnu Naqib bahwasanya al-basmalatu ayatun minha, bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah. Ya, dibawakan cukup banyak dalil, ada sekitar 5 dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang dalil-dalilnya jelas bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah menurut pendapat yang kuat, lalu mana dalil yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran kecuali suratul Taubah atau suratul Bara'ah. Di sini beliau akan katakan, wadalla ala annaha ayatun min kulli suratin ma'ada bara'ah Isbatuha fil masahib. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa basmalah adalah bagian dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surah Bara'atu minallahi wa rasulih, atau surah apa namanya At-Taubah, adalah bahwa kita mendapatkan ya penulisan basmalah di semua awal surah di dalam Al-Quran. Waqad ajma'u ala tajridil Quran mimma laisa minhu. Dan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sepakat ya mengeluarkan dari Al-Quran apa-apa yang bukan bagian darinya. Dan ini dikuatkan dengan hal ini ya, yang berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran kecuali Al-Bara'ah. Dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Ya Anas radhiyallahu ta'ala an qal baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin baina azhurina iz ughfa igfa'an. Ya, satu ketika disebutkan bahwa Rasulullah sedang duduk di tengah-tengah kami, lalu tiba-tiba saja beliau berada dalam kondisi tidak sadar seperti pingsan, ya tidak sadarkan diri. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Ya. Lalu setelah itu beberapa saat kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam kondisi tersenyum. Nabi mengangkat kepalanya dalam kondisi tersenyum. Faqulna ma adhaka ya Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal unzilat alayya anifan suratun. Baru saja diturunkan kepadaku surah. Ya, baru saja yang menjadikan aku tersenyum, baru saja diturunkan kepadaku surat. Ya. Maka beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan, yang turun itu adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Tetapi Nabi merangkaikannya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Wa hadha wadihun annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minas surah. Dan ini dalil yang sangat jelas bahwa Nabi ya mengkategorikan basmalah adalah bagian dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali surah apa? At-Taubah. Tentunya ada penjelasannya kenapa di At-Taubah tidak diletakkan basmalah. Ada yang mengatakan bahwasanya At-Taubah adalah ayat kital, ayat peperangan, dan di antara kebiasaan yang berlaku saat itu bahwa di dalam mengumumkan peperangan, pembatalan perjanjian atau berlepas diri dari musuh itu tidak dimulai dengan apa, dengan basmalah. Ada pula yang mengatakan bahwa para sahabat berdebat apakah At-Taubah ini adalah bagian dari Suratul Anfal atau bukan bagian dari Suratul Anfal sehingga dikosongkan dari apa, dengan basmalah, dari basmalah. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bagi kita bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Artinya harus dibaca. Terlepas apakah kita membacanya dengan jahr, artinya kita keraskan suara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau kita sirkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak masalah ya. Artinya bisa dipakai ya, walaupun yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i ini adalah dijahrkan ya. Walaupun ini Allah alam bisawab bagian dari khilaf tanawu'. Khilaf tanawu' artinya baik yang menjaharkan atau mensirkan ini memiliki contoh atau teladan dari perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wajibu tartibuha wa tawaliha." Dan kita wajib membaca surah Al-Fatihah ya sesuai dengan tartib. Artinya ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ketujuh. Itu harus tartib. Artinya tidak boleh diacak-acak dan harus berturut-turut. Tentunya hal ini iqtidaan bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk iqtida mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau pernah bersabda ya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Fa'in sakata fiha amdan wa tala." Apabila seseorang yang membaca suratul Fatihah sakata, dia diam. Ya, jadi ketika misalnya baca Maliki yaumiddin, dia diam. Ya, dia diam amdan. Diam dengan sengaja. Ya, berhenti dengan sengaja. Ya, ta wa tala dan berhenti dalam waktu yang lama. Dia berhenti dengan sengaja dan berhenti dalam waktu yang lama. Ini kasus yang pertama. Atau qasura wa qasada qat al-qira'ah. Atau dia berhentinya sebentar. Dia berhenti sebentar. Tetapi dia berhenti dengan maksud ingin memutuskan bacaan. Artinya dengan maksud tidak melanjutkan bacaan. Berarti ada dua kondisi. Kondisi orang yang berhenti di tengah-tengah surah Al-Fatihah. Ya, kondisi yang pertama, dia berhenti dengan sengaja dalam waktu yang panjang. Kondisi yang kedua, dia berhenti dalam waktu yang pendek tapi dengan maksud qat al-qira'ah, memutus bacaan. Dalam dua kondisi ini kata beliau, kondisi yang ketiga, ada tiga kondisi, mohon maaf. Au khallalaha bidzikrin au qira'atin min ghairiha mimma laisa min maslahatis shalah. Kondisi yang ketiga adalah dia menyeling khallalaha, melakukan di tengah-tengah qira'atul Fatihah ini dia meletakkan sekat ya, di mana dia membaca zikir. Jadi antara Maliki yaumiddin ya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sekat ya, dia pisahkan dengan zikir atau dengan qiraah yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan salat ya. Maka dalam tiga kasus ini, in qata'at qira'atuhu wa yasta'nifuha, qira'ahnya dianggap putus ya, tidak dianggap sah ya, dan dia harus mengulang dari awal ya, dia harus mengulang dari awal. Jadi ada tiga kondisi. Dia berhenti dengan sengaja di tengah-tengah Al-Fatihah dalam kurun waktu yang panjang, atau dia berhenti dalam kurun waktu yang pendek tapi dia berniat menghentikan bacaan, atau dia seling pembacaan suratul Fatihah dengan apa? Dengan zikir atau dengan bacaan yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan salat. Maka dalam kondisi ini suratul Fatihahnya dianggap batal dan dia harus mengulang dari awal. Untuk lebih jelas nanti akan dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan qiraah atau zikir yang terkait dengan kemaslahatan salat. Nanti akan kita baca. Beliau berkata di sini, wa in kana min maslahatis shalah. seandainya dia berhenti, artinya dia memutus antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam surah Al-Fatihah dengan zikir yang terkait dengan kemaslahatan salat. Contohnya, kata'minihi lita'mini imamihi. Contohnya mengucapkan amin. Artinya dia berbarengan dengan imam ketika membaca Al-Fatihah. Hanya saja sang makmum baru sampai pertengahan. Imam sudah sampai pada firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, maka tentunya makmum diperintahkan untuk membaca amin. Secara otomatis bacaan Fatihah makmum terputus. Nah, ini namanya bacaan yang terkait dengan kemaslahatan sholat. Itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, ya, kata beliau, maka in qata'at Al-Fatihah itu dianggap sudah putus, ya, wa yasta'nifuha, ya, dan dia wajib mengulang dari awal. Atau contohnya adalah fathihi alaihi idza ghalat. Atau misalnya makmum sedang baca Al-Fatihah sedangkan imam sedang membaca surah yang mudah baginya. Lalu imam salah dalam bacaan surat. Lalu makmum yang saat itu sedang membaca Al-Fatihah mendengar kesalahan itu langsung memperbaiki. Berarti kan bacaan makmum putus di pertengahan Al-Fatihah. Maka ini dimaafkan. Karena ini kaitan dengan apa? Dengan kemaslahatan salat. Au sujuduhu litilawatihi wa nahwiha. Atau misalnya imam ketika makmum sedang di pertengahan Al-Fatihah, tiba-tiba imam melakukan sujud tilawah. Imam melakukan sujud tilawah. Maka Al-Fatihahnya tidak dianggap gugur. Artinya ketika nanti dia bangkit dari sujud tilawah, dia bisa langsung melanjutkan bacaan surah Al-Fatihah yang sudah dia mulai sebelum dia sujud apa tilawah. Ya. Wanahwiha atau yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? Di sini Profesor Dr. Mustofadi berkata, qatala birrahmah, qatala birrahmah, idza qara' al-imamu ayatan fiha dzikrur rahmah, fiha dzikrur rahmah. Atau misalnya makmum sedang baca Al-Fatihah lalu dia mendengar imamnya membaca ayat yang di dalamnya ada rahmah, maka dia berhenti untuk meminta rahmat tersebut. Itu pun tidak merusak apa bacaan Al-Fatihah karena dia kaitan dengan kemaslahatan salat yang diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya al-isti'adzatu minan nar, jadi makmum sedang baca Al-Fatihah lalu imam membaca ayat-ayat tentang neraka. Lalu boleh tidak makmum di pertengahan bacaan Al-Fatihah membaca misalnya apa doa memohon perlindungan dari api neraka? Tidak masalah. Karena itu kaitan dengan apa? Kemaslahatan salat. Wahakadha dan yang lain sebagainya, baik itu gerakan atau zikir atau bacaan ya atau mengingatkan kesalahan imam, itu kalau ada kaitan dengan kemaslahatan salat walaupun itu menyebabkan terputusnya Al-Fatihah, ya itu tidak dianggap merusak surah Al-Fatihah yang dibaca oleh siapa? Oleh makmum. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Au sakat au dzakara nasian lam tanqati. Atau dia diam atau dia ingat ya. Dia lupa ya, dikatakan di sini ai qira'atuhu lil Fatihah fa alaihi i'adatuha wa salatuhu sahihah. Au sakata atau dia terdiam sejenak nasian dalam kondisi lupa. Au dzakara nasian ya, maka salatnya tidak dianggap putus ya, tidak dianggap putus. Dikatakan di sini ai sakata nasian annahu fi shalah, dia terdiam karena lupa bahwa dia sedang salat. Au dzakara dzikran li ghairi maslahati shalah nasian, atau dia mengingat membaca zikir yang lain yang tidak ada kaitan dengan salat dalam kondisi lupa. Ya, maka dalam kondisi ini tidak putus dikatakan oleh beliau. Ya, lam tanqati, ya dikatakan tidak putus. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, ya poin terakhir yang kita baca, walau taraka minha harfan, ini penting sekali ya. Walau taraka minha harfan. seandainya seseorang meninggalkan ya satu huruf dari surah Al-Fatihah. Jadi ada satu huruf ya dari surah Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat dia tinggalkan. Atau ada satu tasydid. Ada satu tasydid yang dia tidak baca. Atau dia mengganti huruf dengan huruf. Alif diganti hamzah. Alif diganti ain misalnya. Ain diganti sama alif. Ya. Jadi ada huruf yang dia ganti. Atau ada huruf yang tidak dia baca. Lam tasih. Ya. Dalam kondisi ini tidak sah salatnya. Jadi kalau ada kondisi di mana seorang yang salat taraka minha harfan. Meninggalkan satu huruf saja dari suratul Fatihah. Atau dia tidak membaca tasydid yang ada di dalamnya. Atau dia mengganti abdala harfan biharpin. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Sa diganti dengan misalnya as-sa diganti dengan sya misalnya. Ha diganti dengan ha diganti dengan ha misalnya. Ya, diganti hurufnya lam tasih. Maka dianggap tidak sah. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, "Ai la tasih qira'atuhu lil Fatihah." Bacaan Al-Fatihahnya dianggap tidak sah, ya. Fa'alaihi i'adatuha wa salatuhu sahihah. Maka dia wajib mengulang bacaan Al-Fatihah dan salatnya dianggap sah kalau dia mengulang bacaan tersebut. Wa idza qala waladdallin, apabila dia mengucapkan waladdallin, maka dia berkata amin. Sirran fi sirriyah, jahran fil jahriyah. Tentunya baca amin sir ya dengan lirih kalau salatnya sir ya, zuhur asar misalnya kan, dan jahr kalau salatnya jahriyah misalnya maghrib isya dan subuh. Wa yu'minu al ma'mumu jahran muqarinan litamini muqaranan li ta'mini imamihi fil jahriyah. Dan makmum ya, makmum ya, kita salat berjamaah makmum itu membaca ucapan amin berbarengan dengan aminnya imam ya. Jadi kapan kita membaca amin, apakah setelah aminnya imam atau berbarengan dengan aminnya imam ya, kata beliau yaitu berbarengan ya, berbarengan dengan apa ucapan amin dari siapa, dari imam. Wa yu'minu thaniyan li faragi fatihatihi, kemudian dia mengucapkan amin untuk kedua kalinya untuk bacaan Al-Fatihah yang selesai dia baca. Artinya seorang makmum baca aminnya dua kali. Pertama adalah mengucapkan amin berbarengan dengan imam setelah imam menyelesaikan Al-Fatihah, itu amin yang pertama. Adapun amin yang kedua diucapkan oleh makmum ketika dia selesai membaca suratul Fatihah. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya baginda Rasulullah berkata, "Idza qala ahadukum," wa fi riwayatin inda Muslim fi shalah, "amin." Ya, apabila salah seorang dari kalian di dalam sholatnya berkata amin, wa qalatil malaikatu fis sama, dan di waktu yang sama malaikat di langit mengucapkan amin, fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan berbarengan amin kalian dengan amin malaikat, ucapan amin yang kalian ucapkan berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Kalau imam membaca amin, maka kalian pun membaca amin ya. "Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Karena siapa yang berbarengan ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, diriwayatkan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala ahadu ruwatul hadis, salah satu periwayat hadis berkata, wa kana Rasulullah SAW yakulu amin, dan Rasulullah itu mengucapkan amin. Wa qawluhu idza ammana ay arada ta'min, dan ucapan Nabi yang mengatakan apabila imam ammana mengucapkan amin, maksudnya saat imam hendak mengucapkan amin. Bagaimana? Artinya jangan kita menunggu imam dulu. Tidak perlu kita menunggu imam selesai mengucapkan amin, baru kita mengucapkan amin. Tapi ucapan amin, imam dan makmum apa secara bersamaan, kata beliau. Ya. Wa yakunu ta'minuhu muqarinan li ta'minil imam. Maka hendaknya ucapan amin itu berbarengan dengan aminnya imam. Lianna ta'minal ma'mumi liqiraatil imam la litaminihi. Ini penting, ya, ini penting. Lianna ta'minal ma'mumi liqiraatil imami la litaminihi. Ya, penting ini ya. Apa kata beliau? Karena ucapan amin yang dibaca oleh makmum terkait dengan qiraah, terkait dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, bukan terkait dengan ucapan amin yang dia baca. Jelas ya? Jadi kita, ya saya jadi makmum, dan kita misalnya jadi makmum, sholat di belakang imam, itu kita mengucapkan amin berbarengan dengan siapa? Dengan imam. Kenapa berbarengan? Karena ucapan amin yang kita baca sebagai makmum, itu kaitannya dengan qiraah, yaitu Al-Fatihah. Dan bukan kaitannya dengan ucapan amin, aminnya imam. Jelas ya. Jadi kita tidak menunggu selesai, imam baca amin, baru kita baca amin. Tidak. Tapi ukurannya adalah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika imam sudah selesai membaca akhir surah Al-Fatihah, secara otomatis kita mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya siapa? Imam. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Ya. Kalau imam membaca ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, maka ucapkanlah amin. Jadi bukan ucapan amin dikarenakan amin siapa? Imam, tetapi dikarenakan selesainya imam membaca suratul Fatihah yang di dalamnya terdapat doa. Doa misalnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzi. Itu kan doa semua. Isinya adalah apa? Doa permintaan dari seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampunilah dosa-dosa yang terdahulu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan baca penjelasan Ibnu Naqib rahimahullahu taala tentang al-qira'atu ba'dal Fatihah wa sifatul qira'ah, tentang bacaan yang dibaca setelah Al-Fatihah dan bagaimana sifat dari bacaan tersebut. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.